Mitra bisnis pembangunan bandara baru di Yogyakarta terhenti setelah Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan warga lantaran pembangunan dinilai melanggar tata ruang. Padahal kebutuhan akan bandara baru di Jogja sangat mendesak mengingat Bandara Adi Sucipto saat ini sudah 5 kali over capacity dan studi kelayakan pun sudah dilakukan lebih dari 1 tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama pengamat transportasi penerbangan Suharto Majid. Mas Harto, bagaimana pendapatnya soal ini? Kalau sepanjang itu sudah ada kajian yang sifatnya resmi gitu, ada kajian layakannya gitu ya, tidak hanya dari sisi ekonomi, bisnis, tetapi juga dari sisi lingkungan, amdal, iklim, cuaca, ya, tingkat kebisingan, itu dinyatakan layak, nggak ada masalah. Tinggal kalau soal lahan, lahan kosong itu kan memang untuk kepentingan negara ya, rakyat banyak, masyarakat ya harus menerima itu, dan tentunya dari pemerintah harus ada sistem penggantian yang baik, yang wajar buat masyarakat, itu nggak ada masalah. Biasanya itu suka ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Makanya kan ada semacam broker atau ada semacam calo-calo tanah ya. Nah itu biasanya ketika nggak cocok lalu dia munculkan jadi persoalan. Biasanya dia nanti manas-manasin warga polanya. Perencanaan dan pengembangan bandara itu kan memang didesain untuk jangka panjang sampai katakanlah 50 tahun yang akan datang. Sehingga nanti area-area yang di sekitar bandara itu memang tidak boleh ada pemukiman warga gitu loh. Atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah masyarakat dan sebagainya. Ternyata bahwa sekarang sudah berkembang bisa jadi itu ada sesuatu permainan di tata ruang yang artinya yang sudah disimpangkan gitu loh. Oh kita juga kan undang-undang tata ruang kan masih baru, mainan 5 tahun, bisa jadi di situ ada sesuatu. Sebenarnya adakah grand design pengembangan bandara di seluruh wilayah Indonesia yang sudah dikembangkan oleh pemerintah, Mas Harto? Itu kan sudah ada di RINBU, Rencana Induk Nasional Bandara Udara. Ada grand design, bandara-bandara banyak yang dibangun, termasuk bandara-bandara untuk pariwisata itu sudah ada. Bandara-bandara untuk daerah perbatasan dan terpencil, bandara-bandara untuk karyawan bencana, itu semua sudah dirancang, sudah ada itu, di titik-titik mana saja. Tapi kalau di luar itu mau dibangun, boleh sepanjang itu memang ada studi kelayakan yang komprehensif, ya, dikaitkan dengan tata ruang, ya, dan kebutuhan setempat itu nggak ada masalah. Nanti dilihat kebutuhan daerah dan seterusnya gitu. Nanti amdalnya dan sebagainya itu diperhitungkan. Termasuk dari sisi bagaimana traffic ya. Jangan sampai bikin bandar udara ya hanya untuk misalkan ego otonomi daerah gitu ya. Tetapi ternyata trafficnya nggak ada. Mubazir jadinya. Tapi kan kita kembali ke konsep awal membangun bandara kan untuk apa gitu loh. Jadi membangun bandara pada dasarnya itu kan untuk sebagai bangkitan. Karena di situ punya potensi yang besar untuk berkembang. Sehingga multiplier effect yang ingin kita rasakan dari bandara udara itu tercapai. Perencanaan bandara merupakan masalah jangka panjang. Lantas bagaimana menjaga lahan yang sudah disiapkan agar tidak terjadi gesekan sosial ke depannya, Mas Harto? Apalagi terkait persoalan tata ruang dan aktivitas masyarakat sekitar. Ya kalau itu kan soal teknis di lapangan, ya tentunya pemerintah punya perangkat lah ya untuk bagaimana mengawasi lahan-lahan yang memang ini akan dipersiapkan. Ya tentunya dia udah punya koordinasinya kan gitu, ada tim di lapangan, mungkin juga melibatkan polisi atau tentara, dan mungkin juga dipagerin, ada plang-plang yang mengumumkan bahwa ini lahan yang akan dikembangkan untuk bandar udara, lalu ada semacam informasi atau masyarakat dan seterusnya. Nah, tinggal bagaimana pengawasannya kan gitu, sehingga kita tidak bisa mendiamkan kalau misalkan itu ada bangunan-bangunan liar, karena kan repotnya kalau sudah dia permanen, nah ketika bandar udara akan dibangun, itu menjadikan jadi masalah, jadi ribut. Saya kira konsistensi dari awal, panjang itu dilakukan, kalau menurut saya tuh insya Allah sebenarnya nggak ada masalah. Nah, itu orang punya negara kok, negara punya otoritas, dan itu untuk kepentingan yang lebih besar, untuk orang banyak, dan ada legalnya itu pemerintah punya kekuatan di situ. Demikian pengamat transportasi penerbangan Suharto Majid, saya Giri Sadewa.